السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية: فصل في أن القرآن كلام الله. Pasal bahwasanya atau berkaitan dengan hak atau kebenaran bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah. Qala rahimahullah: madhhabu ahli sunnati wal jamaah an al-Qur'ana kalam Allah munazzalun ghairu makhluqin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. مذهب أهل السنة والجماعة. Jadi ini خلاصة القول عند أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله. Bahwasanya Al-Quran adalah كلام الله. Tapi mungkin ini sepakat para ahlul bid'ah, Al-Quran kalamullah ya, tetapi hakikat dari kalamullah itu sendiri yang diperselisihkan oleh mereka. Jadi Al-Quran kalamullah, mereka juga mengatakan Al-Quran kalamullah. Munazzal diturunkan. Ya. Kalau misalnya dikatakan kepada Mu'tazilah, apakah Al-Quran kalamullah? Iya. Apakah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Iya. Cuma perbedaannya di apa? Ghairu makhluk. Bukan makhluk. Adapun bagi Mu'tazilah, mereka terang-terangan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Kalam Allah adalah makhluk. Karena mereka menafikan sifat. Ya, Mu'tazilah menafikan sifat. Terutama sifat kalam. Jadi pembahasan tentang Al-Kalam. Ada pembahasan fi sifatihi atau fi sifatil kalam, dan ada pembahasan fil Quran. Jadi ada imma kita membahas kalam dari segi sifatnya Allah Ta'ala, sifat kalam, imma kita membahas sifat Allah, imma kita membahas tentang kalam ini yaitu tentang Al-Quran. Maka pembahasan Al-Kalam dari segi sifat, maka itu mabahathun am, yaitu pembahasan umum tentang sifat kalam. Dan pembahasan tentang Al-Quran ini mabahathun khas, pembahasan khusus lagi. Tetapi membahas tentang Al-Quran itu diantara fara' cabang pembahasan sifat kalam Allah Ta'ala. Ya. Maka tidak bisa kita hanya membahas Al-Quran tanpa membahas bahwasanya itu adalah kalam Allah Ta'ala. Ya, jadi Al-Quran kalamullah munazzal ghair makhluk. Minhu bada'a wa ilahi ya'ud. Itu insyaAllah nanti akan dibahas di halaman berikutnya. Minhu bada'a wa ilahi ya'ud. Kalam dalam matan tahawiyah. Minhu bada'a. Ya, pakai minhu bada'a. Ya, kalau bada'a berarti ibtada', bermula dari Allah Ta'ala. Kalau bada berarti yaitu muncul, yaitu zahara min Allah Ta'ala. Nanti kita bahas insyaAllah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dan kepadanya kembali. Takallama bihi haqiqatan. Allah Ta'ala mengatakannya, yaitu mengatakan kalamnya, mengatakan kalam yang kita sebut sekarang Al-Quran, yaitu kalam khusus yaitu Al-Quran, secara hakikah, secara hakikat dan bukan, berarti lawan dari hakikat itu majaz. Tidak seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah bahwasanya dinisbatkannya kalam kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari segi majaz, bukan dari segi hakikat, karena hakikatnya, hakikat sifat tersebut tidak ada bagi Mu'tazilah. Adapun bagi Ahlussunnah bahwasanya sifat ini sifat hakikiyah dan kalam Allah kalam hakiki sesuai dengan keagungannya. Wa alqahu ila Jibril fa nazala bihi ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Jibril alaihi salam dan turunlah Jibril fa nazala bihi bisa ke, yaitu menurunkannya ke kalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa qad dalla ala hadzal qawli al-kitab wa sunnah. Al-Qur'an dan as-sunnah mendukung pendapat ini. Dan asalnya pendapat ini adalah Al-Qur'an dan as-sunnah. Fa min adillatil kitabi qawluhu ta'ala. Di antara dalil dari Al-Qur'an, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Di sini syahidnya adalah kalimat hatta yasma'a, yaitu fa'il dari yasma'a yaitu ahad. Ya. Dhamir ya'ud ila ahad. Ahad yasma'a kalam Allah. Ya, seorang mendengar kalam Allah. Tapi sini yasma'a kalam Allah, mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an. Wa qawluhu ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Di sini ada kitabun, yaitu Al-Quran maksudnya sini. Anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Mana syahid yang menunjukkan itu? Menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah di surat Sad ini. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Di sini syahidnya bukan di masalah Al-Quran kalamullah, melainkan anzalnahu kalamullah munazzal. Munazzal. Ya. Kemudian dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu, kami turunkan. Berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayatih, ya, diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Di sini dalil untuk prinsip alqahu ila Jibril. Allah Ta'ala turunkan, berikan kepada Jibril alaihissalam. Kemudian diturunkan ke kalbunya Nabi Muhammad alaihissalam. Bilisanin arabiyyin mubin. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah. Dan Allah berbicara secara hakiki dengan bahasa Arabi. Mubin, jelas. Untuk penekanan mubin, jelas. Gitu. Baik, kemudian ikhwan. Wa min adillati sunnati qawluhu ta'ala. Qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'ridu nafsahu ala nasi fil mawqif. Di sini ala, kata Nabi kita alaihissalam, ala rajulun yahmiluni ila qawmhi liuballigha kalam rabbi. Sekiranya ada orang yang membawa aku ke kaumnya dia, agar aku bisa menyampaikan kepada kaum tersebut kalamnya Rabbi. Di sini ada idhofah. Kalam diidhofahkan kepada Rabb. Kalam diidhofahkan kepada Rabb. Ya. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama Rabbi azza wa jal. Ya, syahidnya tadi kalama Rabbi. Berarti ini minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, karena teridhafahkan kepadanya. Kemudian wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lil Barra'i bin Azib, idza awaita ila firasyika faqul, jika engkau beranjak ke firas, ya kasur mau tidur ya, katakanlah yaitu doa sebelum tidur, di antara doa sebelum tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyika alladhi arsalt. Aina syahid, di mana syahidnya ikhwan? Dari doa ini aina syahid, di mana syahidnya yang menunjukkan pembahasan kita ikhwan? Hah? Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya, aku saya mengimani kitab yang kitabmu yang telah engkau turunkan. Syahid untuk munazzal. Ya min nabiyyika alladhi arsalt. Ya syahid akan eksistensi Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Tapi itu dalil akan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan Al-Qur'an sebagai kalamullah. Kita sudah tidak lagi berbicara tentang pembahasan global tentang sifat kalam lagi. Tapi lebih merinci ke sifat ke pembahasan Al-Qur'an, kalamullah. Ya. Dan ini salah satu fara' dari pembahasan kalam. Pembahasan sifat kalam Allah Ta'ala. Bahkan ini pembahasan terbesarnya dari cabang sifat kalam Allah Ta'ala. Maksudnya dari cabang pembahasan sifat kalam Allah Ta'ala. Iya, karena ujung-ujungnya kan ke pembahasan ini gitu loh. Dan bahkan ini bisa dikatakan pembahas, di antara pembahasan teragung dari masalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, karena dari pembahasan inilah kemudian nanti menjulur ke seberapa percayanya kita kepada kalam Allah. Ya, dan seberapa kita menghormati dan menghargai kalam Allah Ta'ala. Kemudian qala Amr bin Dinar. Ini beliau seorang tabi'i. Amr bin Dinar berkata, adraktun nasa mundhu sab'ina sanah. Saya menemui orang-orang. Dan an-nas yang dimaksud di sini am urida bihil khas ya. Yaitu sahabi. Ya. Jadi bukan maksudnya an-nas di semua orang dari Romawi dan Persia, bukan, tapi maksudnya adalah sahabi, ya, ulama, ya, atau mungkin juga awam dari kalangan sahabi. Karena beliau seorang tabi'i, maka beliau berguru pada seorang pada para sahabat. Adraktun nasa mundhu sab'ina sanah. Saya sudah ketemu sama para kaum muslimin sejak 70 tahun. Yaquluna, mereka berkata Allahul Khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Allah adalah Al-Khaliq dan apapun selain dari Allah makhluk. Apapun selain dari Allah makhluk. Illa al-Qur'ana fa innahu kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kecuali Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Berarti perkataan bahwa Al-Qur'an kalam Allah bukan makhluk itu ada asarnya. Jadi bukan karangan Ibnu Taimiyah. Ya, melainkan ada asarnya. Dimulai dari Amr bin Dinar, perkataan masyhur dari Amr bin Dinar. Begitu juga dengan kalimat minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya. Jadi begitu prinsipnya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Bukan makhluk karena kalamullah itu sifatnya Allah Ta'ala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini akan insyaAllah kita bahas. Kita mulai dari perkataan minhu bada'a dulu. Wa ma'na qawlihim minhu bada'a. Anna Allah takallama bihi ibtida'an. Wa fihi raddun 'ala al-jahmiyatil qa'ilina bi annahu khalaqahu fi ghairih. Kalimat minhu bada'a, darinya lah bermula. Itu bahwasanya Allah Ta'ala mengucapkannya, mengatakannya, ya, berkata, yaitu berbicara, yaitu Al-Quran, berupa yang menjadi Al-Quran ibtidaan, ya, secara permulaan, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bukan Allah Ta'ala menciptakan lafal atau menciptakan kalimat, bukan. Tapi Allah berbicara secara permulaan tanpa ada penciptaan di sini. Ya, tanpa ada penciptaan di sini. Berarti apa yang Allah Ta'ala ucapkan, katakan, itu bukan makhluk. Melainkan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fihi, di sini berarti lawan dari prinsip ini adalah prinsip Jahmiyah. Wa fihi raddun 'ala al-Jahmiyatil qailin, ini ada bantahan terhadap Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya bi annahu khalaqahu fi ghairihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Qur'an di selain diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di selain diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Al-Jahmiyah. Namun iskal kemudian, ikhwan, kalau kita katakan minhu bada'a atau minhu bada'a kalau di dalam tahawiyah, akan terbayang di benak kebagaimanaan Allah Ta'ala berbicara sebagaimana manusia atau makhluk mengeluarkan suara atau bicara. Ya. Nah, coba Anda bacakan matan at-tahawi, Aqidah Tahawiyah. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, "Wa innal Qur'ana kalamullahi minhu bada bila kaifiyati bila kaifiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu al-mu'minuna ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqati laysa bimakhluqin ka kalamil bariyah." Oke, sampai situ dulu. Di sini perhatikan, innal Qur'ana kalamullah, jelas. Minhu bada bila kaifiyatin qawlan. Ini kalimat simpel, tapi ini udah kalau di dalemin jelas. Minhu bada, bada itu artinya zuharo. Itu kalam tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama bada dan bada'a, anggaplah maksudnya sama, yaitu itu dari Allah Ta'ala. Dan beliau kemudian demi membentengi akidah, beliau mengatakan bila kaifiyatin qaulan, tanpa bila kaifiyatin di sini, yaitu bila takyifin. Paham, ikhwan? Anda pernah jelasin loh, bila takyif dengan bila kaif. Bila kaifiyah. Kalau misalnya kita temukan asar dari ulama sunnah atau dari ulama salaf atau generasi setelah salaf, ya, Tahawi ini beliau abad ke-4 Hijriah wafatnya. Ketika mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah atau sifat Allah bila kaifiyah, maka itu maksudnya adalah, atau bila kaifa atau bila kaifin, itu maksudnya adalah bila takyif. Yaitu tanpa takyif, tanpa membagaimanakan. Tetapi kebagaimanaannya eksis enggak? Hah? Kebagaimanaan Allah Ta'ala berbicara ada enggak? Jelas ada. Tetapi kebagaimanaannya kita enggak bisa mengukur, tidak bisa dan tidak boleh membayangkan, apalagi menjabarkan. Karena ini gaib mutlak, ikhwan. Ini gaib mutlak. Ya. Maka maksud dari bila kaifiyah di sini adalah tanpa penjabaran akan kebagaimanaan Allah Ta'ala berbicara. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bagaimana caranya Allah Ta'ala berbicara. Maka dikatakan oleh Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Jadi bila kaifiyatin qawlan, kata Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi, ini sebagai raddun alal mu'tazilati wa ghairihim. Ini sebagai bantahan untuk mu'tazilah dan lainnya. Fa innal mu'tazilata taz'umu anna al-Qur'ana lam yabdu minhu. Karena mu'tazilah itu menyangka bahwa si Al-Qur'an itu bukan berasal dari Allah, melainkan berasal dari mana? Bagi Mu'tazilah ikhwan, Al-Quran yang kita baca nih berasal dari mana? Dari hikayat atau takbiran malaikat Jibril. Paham gak? Ah, masih ingat gak? Ini udah 2 bulan, udah sejak kita masih di... Ini terakhir kapan ya kita belajarnya? Iya, di Cilangkap zaman itulah ya. Jadi kalau kita lihat di halaman sebelumnya, kawan, Jahmiyah dan Mu'tazilah itu bersepakat bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, karena itu makhluk berarti kan itu bukan dari zat Allah gitu loh. Paham gak? Ah, gimana? Paham gak, kawan? Maka bagi Mu'tazilah, Al-Quran sebenarnya ini laisa minhu atau lam yabdu minhu, ya, melainkan yabdu min Jibril, ya. Nah, terus kita tanya nih ke mereka, oke, wahai Mu'tazili, kalau antum bilang itu adalah perkataan lafal dari malaikat Jibril atau dari Nabi Muhammad, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kalam Allah, karena kalau antum bilang, kalau kita bilang itu Allah berbicara maka seperti makhluk, maka mujassimah dan seterusnya. Lalu ana tanya antum, wahai, siapa yang mau jadi Mu'tazilah sini, kawan? Ada yang mau jadi Mu'tazilah? Ah, Alwi. Alwi jawab. Ceritanya antum seorang Mu'tazili. Al-Quran kalamullah, bukan? Jangan jawaban dengan akidah antum, jangan. Dengan akidah Mu'tazilah. Nah, antum juga bingung ya? Apa? Hah? Kodok? Oh, kodok. Dari bawah apa dari atas? Di mana dia sekarang? Belakang. Oh, enggak apa-apa. Ah, bukan ya. Bagi Mu'tazilah. Ah, ya sahih. Ya seperti yang ana bilang di awal, Mu'tazilah pun bilang kalau Quran kalamullah. Nah, tapi Al-Quran ini dari Allah bukan? Maksudnya memang lafalnya dari Allah atau bukan? Ya, Mu'tazilah. Wah, benar. Benar sebagai akidah Mu'tazilah ya. Lalu antum bilang Al-Quran kalamullah. Tapi kalamullah bukan dari Allah Ta'ala. Bukan lafalnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Tapi antum idofahkan dan nisbatkan kalam ke Allah. Jawab. Gimana Pak Anwar? Jawab Pak Anwar. Gimana Pak? Jawabannya gimana? Gimana jawaban Mu'tazili untuk menjawab ini? Ya, iya betul, iya betul. Betul, Anda paham juga itu. Tetapi kenapa kok antum wahai Mu'tazili menisbatkan kalam kepada Allah? Padahal itu bukan Allah Ta'ala, bukan sifat Allah. Antum enggak, antum mengingkari itu sifat Allah. Kenapa antum idhofahkan? Nah, ini yang perlu dipahami. Idhofah. Ada jawab aja biar antum enggak menambah pusing. Anda juga pusing lah, teman pusing juga. Idhofah. Idhofah kan penisbatan sesuatu pada suatu. Misalnya, kitabnya Hasan. Ya kan? Gitu, Bib ya? Kemudian, wajahnya Habib. Itu kan idhofah. Idhofah itu ada yang menunjukkan zatnya sesuatu dan ada idhofah menunjukkan tashrif, takrim, ta'zim, pengagungan. Wajahnya Habib, ini idhofah apa nih? Ya, pemilikan memang ada pada zatnya, ya kan? Ada idhofah yang dimaksudkan dengannya adalah idhofah tashrif atau ta'zim. Itu jawaban Mu'tazilah itu. Ketika kita bilang, lah terus kalau antum tidak mempercayai bahwasanya Allah Ta'ala berbicara, bahkan antum juga tidak mempercayai bahwasanya Al-Quran ini lafalnya dari Allah, karena berangkat dari akidah yang tadi, lalu kenapa antum bilang Al-Quran adalah kalam Allah gitu loh? Kenapa antum disebutkan kalam Allah? Kenapa nggak disebutkan kalam Jibril? Maka kata Mu'tazilah apa? Kami menisbatkan kalam kepada Allah, Al-Quran sebagai kalam dari Allah, dia itu bukan sebagai hakiki, tapi idhofah di sini sebagai tasrif dan ta'zim, pengagungan. Mau kita contoh lainnya, Baitullah, rumah Allah. Apakah rumah Allah adalah zat Allah? Rumah Allah dinisbatkan ke siapa? Ke Allah. Tapi kenapa dinisbatkan kepada Allah? Pemulihan bukan untuk rumah tersebut? Iya. Begitu. Di surat Asy-Syams. Naqatallahi wa suqiha. Naqatallah. Naqatullah. Untanya Allah Ta'ala. Ini idhofah bukan ya, kawan, dalam nahwu? Idhofah. Apakah unta ini adalah zat Allah? Enggak. Tapi ini apa? Pengagungan dan tasrif untuk unta tersebut. Wa yabqa wajhu rabbika, misalnya wajhu rabbika, kita tafsirkan wajah sini wajah hakiki sesuai dengan keagungan Allah. Maka wajah ini terpisah enggak dari Allah Ta'ala? Terpisah enggak dari Allah? Tidak, wajah ini zat Allah Ta'ala. Maka ini idhofah zatiyah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Mu'tazilah, kita menjawab ya bahwasanya Al-Qur'an kita sebut kalamullah, idhofah kalam ke Allah ini idhofah tasyrif, bukan idhofah zat. Begitu kata mereka. Ya. Maka dijawab oleh Ibnu Abil Izz. Itu orang ngapain sih itu? Eh. Mas. Mau ngapain, Mas? Itu banyak banget motor itu. Ya, Syekh Rafi. Ta'al. Ta'al ikhra ya. Ikhra ya Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diusir. Tahal ya Rafi, di sini Rafi, di sini. Masya Allah, Rafi. Antum bawa parfum gak Rafi? Bawa parfum? Parfum madu gak? Sampai mana tadi, ikhwan? Nah, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi kemudian menanggapi. Fa'innal mudhafa ila Allah Ta'ala ma'anin wa a'yan. Hal-hal yang disandarkan, dinisbatkan, diidhofakan kepada Allah itu ada dua model. Imma ma'na, imma 'ain. Imma ma'nawi, imma hissi, kebendaan. Ingat, ketika kita sebut kebendaan berarti bukan zat Allah tentu saja ya. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala bukan kebendaan. Ya. Taib. Ma yudhafu ila Allah Ta'ala imma apa tadi? Ma'anin, makna ma'nawi, imma 'aini, ayan. Contoh kalau misalnya ma'nawi apa, ikhwan? Apa yang ternisbatkan kepada Allah dari sifat-sifatnya? Kalamullah, ilmullah, sam'ullah, wajhullah, basarullah, dan seterusnya. Apa kalau misalnya yang kedua apa tadi? Aini, kebendaan, material, dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Apa contohnya? Baitullah, abdullah, naqatullah. Apalagi? Gimana? Ardullahi wasi'ah. Apalagi, ikhwan? Apalagi? Hah? makhlukatillah, itu kan bisa. Maka fa idhafatul a'yani ila Allah litasrif. Ini kaidahnya. Penisbatan suatu material, ingat material, ketika ada sebuah material berarti dia kebendaan. Maka itu tujuan litasrif. Ya, betul. Dan dia makhluk pasti. Ya, dia makhluk pasti begitu. Makhluknya Allah. Itu kalau idhafah lil a'yan atau idhafah ainiyah, ya, kebendaan material. Ini taksim seperti ini harus dipahami ya, kawan, karena para ulama di mana-mana kalau membantah Mu'tazilah dan ahlul bid'ah, ini juga taksim dipakai ini dalam masalah kalamullah. Kemudian idhafatul ma'ani, ya, idhafatul ma'ani itu kulluhu min sifatillah. Ya. Kulluhu min sifatillah. Ya, begitu. Dan itu bukan makhluk. Seperti ilmunya Allah Ta'ala, kudrahnya Allah Ta'ala, izzahnya Allah, jalalullah. Kecuali kalau misalnya dijadikan nama orang, ya. Maka itu sudah menjadi hakikat, menjadi hakikat urfiyah, bukan menjadi hakikat lughawiyah atau syar'iyah. Misalnya seseorang dinamai uluwullah misalnya, tapi nggak boleh menurut ana, ya, nggak boleh, karena itu hanya khusus bagi Allah Ta'ala. Kemudian tapi kalau misalnya dia idhafah ma'nawiyah namun tetap makhluk, bisa enggak? Bisa. Ya, contoh Hibatullah. Pernah dengar enggak nama orang Hibatullah, ya kan? Enggak. Pernah? Hibatullah. Taib, hibah itu ma'nawi atau hissi, ya kan? Hibah. Pemberian, pemberian. Atau yang lain, ata'ullah atau ilah. Hidayatullah. Banyak maknawi kan ya? Tapi itu sifat atau apa? Nah. Bisa jadi itu bukan sifat Allah Ta'ala walaupun maknawi. Ini yang tidak ada di tahu ya, di syarah akidah tahu ya, enggak dibahas. Tetapi kita rinci sini. Ada kayak hibatullah, kayak atau ilah, kayak apa tadi, hidayatullah. Maka idhofah seperti ini, kalau dalam nahwu, idhofah itu kan bisa jadi dia bentuk peringkasan dari suatu isim kemudian ta'alluq dengan syibih jumlah. Suatu isim kemudian ada sibi jumlah, dan sibi jumlah ini muta'alliq bi hadzal isim. Maka hibatullah artinya hibatun minallah. Faham gak maksudnya, ikhwan? Minallah ini kan sibi jumlah. Hibah minallah, itu maksudnya. Maka hibah ini pemberian. Apa namanya? Iya, hibah, pemberian, hibah. Kayak ato. Ya kan? Taib. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Maka hibatullah, hibatun minallah, hibah di sini makhluk. Apa dari makhluknya di mana di sini? Ya itu bahwasanya adalah apa yang diberi, maksudnya hibah di sini adalah apa yang diberi, bukan perbuatan memberi. Maka boleh. Gitu ya? Ata'illah juga begitu. Kemudian hidayatullah, Allah Ta'ala memberi hidayah, ya. memberi hidayah, menghidayahi, itu fi'ilullah, itu sifat Allah Ta'ala fi'aliyah. Tapi apa yang berupa petunjuk, ilham, pikiran, apa namanya, intuisi dan seterusnya, itu makhluk. Paham gak ikhwan di sini? Jadi ada nisbat kepada Allah Ta'ala ma'nawi, tetapi dia bukan sifat Allah Ta'ala, bukan, maksudnya bukan sifat Allah. Kadang-kadang dimaksudkan sifat Allah, tapi di sini dimaknai, ditafsirkan bukan sifat Allah. Seperti yang tadi. Atau illah. Misalnya Anda bilang, Masya Allah, hadza ata'ullah. Benar gak? Betul. Pemberian, memberi, pemberian. Hissi atau ma'nawi, ikhwan? Ma'nawi. Hadzal kitabu ata'ullah. Benar gak? Iya, benar. Ya. Hadza min fadlillah, misalnya. Fadl. Hadza min fadli rabbi, misalnya. Fadl. Ya. Apalagi hadza min rahmatillah. Ada orang namanya rahmatullah banyak. Banyak. Begitu. Apakah dimaksudkan si rahmat ini adalah sifat Allah? Enggak. Ya kan? Begitu. Gimana Pak Anwar? Ya, clear apa enggak, Pak? Langsung downgrade langsung nih. Pembahasan tingkat tinggi banget tiba-tiba ayam. Baik, kemudian qala rahimahullah. Jadi ini wa minhu bada'a. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita katakan bahwa sekalam Allah dari Allah, kalam Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala, jangan digambarkan kemudian kaifiyahnya. Melainkan kata Ibn Abil, kata-kata At-Tahawi, kalam Allah minhu bada bila kaifiyatin qawlan. Khalas, penekanan qawlan di sini. Qawlan. Sebagai perkataan. Oh, ini jelas insyaAllah. Kemudian wa amma qauluhum wa ilaihi ya'ud. Sekarang perkataan Amr bin Dinar dan salaf lainnya. Wa ilaihi ya'ud. Dan kepadanya lah kembali. Tapi apa maksudnya di sini? Nah, ini ada dua ihtimal. Ada dua tafsiran, ikhwan. Fayahtamilu ma'nayain, mengandung dua makna. Ahadi ahadahuma. Sahih enggak Rafi? Ahadahuma sahih Rafi. Atau masih belajar bahasa Arab enggak Rafi? Masih. Enggak fokus dagang itu enggak? Online. Hah? Online. Online? Iya. Masya Allah. Webinar atau apa? Ada YouTube. Rumah bahasa Arab namanya. Oh. Pakai huruf R. Masya Allah. Benar gak ahadahuma ya? Ahadahuma annahu ta'udu sifat, annahu ta'udu gimana? Sifatul kalam atau sifat sifatul kalam? Gimana Rafi? Sifatu. Annahu ta'udu sifatul kalami bil Qur'ani ilai ilallah. Iya. Fa'ilan sifat. Bahwasanya sifat kalam ta'udu ilallah. Jadi kalam itu kan kalamullah, sifat kalam Allah kan umum ya. Nah, ini kan kita sedang bincang tentang sifat kalam Allah untuk Al-Qur'an. Maka sifat kalam dalam untuk Al-Qur'an ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima'na anna ahadan la yusafu bi annahu takallama bihi ghairullahi ta'ala. Benar enggak? Yani maksudnya adalah tidak boleh ada seseorang tersifati bahwasanya dia bahwasanya Al-Qur'an ini yang membicarakannya, yang berbicara dengan Al-Qur'an ini selain Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak maksudnya, ikhwan? Hah? Gini. Ada serangga dimakan sama dia. Apa boleh. Min rahmatillah ini. Dia dapat rahmat dari Allah. Jadi, anna ahadan la yusaf. Enggak boleh seorang makhluk dikatakan bahwasanya dia pencetus Al-Quran. Ya, enggak boleh. Melainkan Allah Ta'ala. Nah, sekarang tudingan dari Mu'tazilah dan Jahmiyah bahwasanya Al-Quran itu dari Malaikat Jibril. Lafalnya ini. Berarti kan mereka mensifati Malaikat Jibril yatakallam bil-Quran. Sampai sini paham gak, Ikhwan? Paham? Pencetus Al-Quran. Kita gak mengatakan Allah mencetuskan Al-Quran. Enggak, Allah Ta'ala berbicara. Dan diantara kalimat Allah adalah Al-Quran. Paham gak? Maka enggak boleh seseorang menisbatkan kalamullah Al-Quran ini kepada selain Allah Ta'ala. Misalnya, Qala Jibril, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak boleh? Boleh? Boleh enggak? Enggak boleh. Karena penisbatan kalamullah ini harus dikembalikan kepada asal dari yang mengucapkannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Liannahu huwal mutakallimu bih. Karena Allah lah, dialah yang berbicara dengan Al-Quran itu, yang berucap Al-Quran itu. Wal kalamu sifatun lil mutakallim, dan Al-Kalam berbicara adalah sifat untuk orang yang berbicara, untuk pihak yang berbicara. Itu satu makna dari ilaihi ya'ud, kepadanya lah kembali, kepada Allah lah kembali. Artinya nisbatan siapa yang mengatakan Al-Quran itu Allah Ta'ala. Begitu kan? Itu yang pertama. Sampai sini paham, Ikhwan? Ya, paham. Siapa yang berkata Al-Quran? Siapa yang? Al-Quran dari mana? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Taib, sampai sini insya Allah, Pak Rafi. Benar, paham? Syekh Muhammad bin Wahab. Al-Thani, penafsiran kedua oleh Ya'ud. Annahu yarfa'u ila Allah Ta'ala kama ja'a fi ba'dil athar. Bahwasanya Al-Quran ini yurfa'u ila Allah. Iya, ana yurfa'. Annahu yurfa'u ila Allah Ta'ala kama ja'a fi ba'dil athar. Diangkat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam beberapa athar. Annahu di sini bacanya yusri bihi minal masahif wassudur. Asra yusri. Maksudnya adalah menghilangkannya dari mushaf dan dari sudur. Dada-dada. Ya. Dan itu hak. Pada waktunya. Alhamdulillah. Semoga kita enggak hidup di zaman itu. Katanya itu udah mau kiamat. Bentar lagi hancur itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapusnya dari mushaf dan sudur. Itu makna wa ilaihi ya'ud. Wa dzalika innama yaqa'u wallahu a'lam hina yu'ridun nasu 'anil 'amali bil Qur'ani i'radan kulliyan. Itu terjadi ketika manusia pada berpaling dari mengamalkan Al-Qur'an secara total. Kalau sekarang banyak enggak orang mu'ridun? Ya, mungkin kita bahkan sebagiannya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi i'rad manusia terhadap Al-Qur'an dari zaman ke zamannya berbeda. Kalau i'rad kulli, maka itu udah dekat kiamat, itu udah bentar lagi dah. Tapi kita masih i'rad juz'i, sebagiannya saja. Ya. Tapi itu tentu tidak boleh. Fayurfa'u anhum takriman lahu, maka diangkatlah, dihapuskan, dicabut dari mereka sebagai takriman Al-Quran. Jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihilangkan dari mushaf dan dada-dada orang. Ya. Afum insyaallah itu makna wa ilaihi ya'ud. Ya. Karena tanpa penjelasan ketika antum nanti ditanya apa artinya Quran kalamullah ghairu makhluk munazzal minallah minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Maka makna dari minhu bada'a yaitu bahwa saya kalam Al-Qur'an berasal dari Allah taala, maka nisbatkanlah kepada mutakallim dari Al-Qur'an ini. Enggak boleh dinisbatkan kepada selain Allah, malaikat Jibril misalnya, Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Enggak dinisbatkan begitu. Ya. Tapi ada iskal kemudian, bagaimana pendapat perkataan antum tentang innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil, dan seterusnya. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas karena waktunya udah masya Allah ya. Kita sampai jam 7-an soalnya. Ya. Total khisamawi kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.